Hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lebih berharga dari permata? Ya, itu kebenarannya. Tetapi kita sebagai manusia justru lebih suka permata dan seringkali mengabaikan hikmat. Untuk permata, kita menghalalkan segala cara. Mendapatkan, menumpuk, dan berpikir itulah harga diri kita. Bangga sekalipun itu berjejak darah. Padahal hikmat justru akan menolong kita. Permata bukan barang susah untuk dimiliki jika hikmat dipunyai. Bahkan lebih, tak sekedar memiliki, tapi bagaimana mengelolanya dengan penuh arti, hikmat akan mengurai. Alangkah indahnya kalau kita punya hikmat dan tak berhenti hanya mau permata dan cenderung menjadi serakah. Milikilah hikmat dan nikmatilah hidup ini. Maka permata akan punya nilai tinggi karena dimiliki orang berhikmat. Ia bukan sekedar angka atau sebuah harga, tapi nilai tinggi yang penuh dengan seni dan makna-makna berarti dalam hidup ini. Ya, hikmat akan mengubah segala sesuatu, menumbuh kembangkan kehidupan. Ia memampukan kita mengayunkan langkah yang tepat arah. Hikmat menolong kita dari celaka. Hikmat membuat jejak tak lagi berdarah. Permata bukan segala-galanya. Hikmat itu yang mestinya dimiliki oleh orang bijak yang punya cita-cita. Awas, coba periksa diri. Apa yang kita sukai? Hikmat atau permata? Belajarlah jujur, temukan makna.